menanti kabar yang aku tunggu, pelukan cium hangatnya untukmu. Bagaikan lagi di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, pelukan cium hangatnya untukku. Yeah.